الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، الحمد لله pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah. Dan pembahasan kita masih tentang jawazimu al-mudhari. Jawazimu al-mudhari. Dan telah kita jelaskan bahwasannya al-jawazim itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang menjazamkan satu fi'il, ya, yang menjazmkan jawazim, ya, menjazmkan satu fi'il. Sementara yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari, yang menjazmkan dua fi'il al-mudhari. Kemudian pembahasan pertama dari al-jawazim adalah allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il saja. Dan di situ ada 6 huruf. Huruf yang pertama adalah lam. Lam disebut dengan harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Dinamakan harfu nafin karena dia menafikan al-hadas. Dinamakan harfu jazam karena dia menjazamkan fi'il mudhari. Dan dikarenakan harfu qalbin karena dia membalik, yang menjadikan zaman yang ada pada fi'il mudhari yang sebelumnya adalah al-hal atau al-istikbar, zaman al-mustaqbal, menjadi zaman al-mudhi, zaman al-madi. Taib. Sebelumnya, nah, kita ada PR, satu PR, ya, dan PR-nya alhamdulillah mudah, ya, hanya untuk melatih, ya, kita dalam mengi'rab, ya, lam yad Syahid Zaidun. Hanya saja, ya ternyata hanya satu orang yang menyetarkan PR-nya. Ya, itu Ukhtiwati. Yang lain kemana? Wallah alam. Ya, mungkin karena mungkin nggak ada PR, ya usnudennya demikian. Ya mungkin banyak kesibukan. Baik. Lam yajtahid Zaidun. Lam harfu nafin wal jazmim wa qalbin. Yajtahid fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma al-zahirah ala akhirih li'annahu isim mufrad. Selesai, masya Allah. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. Masih di lam ya, kita masih di lam. Sebelum masuk kepada lamma. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala awwaluha lam. Yang pertama adalah lam wa hiya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Nahwu qawlika lam yajtahid Zaidun wa qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Falam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa kullun min yajtahid wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa almatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi. Taib. Lam yajtahid Zaidun dan lam yalid wa lam yulad. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalb. Yajtahid, yalid, dan yulad, fi'lun mudari'un majzumun, bilam wa'alamatul jazmihi, as-sukun, al-zahir, ala akhirihi. Wasummiyat harfan nafyin, li'annaha tanfil hadas, wahuwa al-ijtihad. Dinamakan harfan nafi li'annaha tanfil hadas, karena dia menafikan al hadas, ya, yaitu al ijtihad di sini contohnya. Wa jazam, dinamakan harfu jazam li annaha talzimul mudhari', ini jelas pada pembahasan kita. Wa qalbin li annaha taqlibu zaman al mudhari' min al hal aw al istiqbal ila al mudhi, karena dia ya membalikkan zaman al mudhari' yang tadinya menunjukkan makna al hal atau al istiqbal kepada makna al mudhi, ya zaman yang telah lampau. Fa inna makna qawlika lam yajtahid Zaidun lam yahsul minhu ijtihadun fi zamanil madi. Karena makna qawlika, makna perkataan lam yajtahid Zaidun, lam yahsul minhu ijtihad, ya belum terjadi ijtihad dari Zaidun pada zaman yang lampau. Taib as-sani lamma. Lamma. Wahia harfun mislu lam. Wahia harfun mislu lam, artinya harfu nafin wa jazmin wa qalbin, ya dari sisi fungsi sama. Dari sisi fungsi, lamma itu sama dengan lam. Ya, dari sisi dia sebagai harfu nafi, dia sebagai harfu jazm, dan sebagai harfu qalbin. Menjadikan zaman fi'il mudhari' minal hal awil istiqbal ila al-mudhi. Walaupun di situ nanti akan ada beberapa perbedaan ya dari sisi maknanya, ya dari sisi makna, bukan dari sisi fungsi. Fungsinya sama, tapi dari sisi maknanya akan ada perbedaan. Nahwu lamma yaqum Zaidun wa qalihi ta'ala lamma yadhuku 'adzab. Falamma harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lamma yakum Zaidun. Nahmu. Lamma yakum Zaidun. Ya, lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin yaqum fi'lun mudari'un majzumun bi lamma wa 'ala matu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi Zaidun fa'ilun marfu'un wa ala maturaf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Baik. Wa qulun min yakum wa yadhuqu fi'lun mudari'un majzumun bilamma wa alamati jazmihi as-sukun adh-dhahir fi yakum. Wa hadfu nun yada yadhuqu lamma yadhuqu adab. Fi yadhuqu niyabatan sukun ya'nahu min al-af'alil khamsah. Ya. Taib. As-salis warrabi. Ya, kita satukan as-salis warrabi. Adalah lamma alam wa alamma alam wa alamma taib alam wa alamma ini kita akan jelaskan dari awal. Hiya nafsu lam wa alamma afan wa lamma nafsu lam wa lamma illa annahuma dan hiya ya huma illa annahuma iqtaranata bihamzati al-istifham at-takriri. Apa itu hamzah wa hamzah al-istifham at-takriri yang maksud dengan takriri? Wa huwa hamluka al-mukhatab al-iqrar wal-i'tiraf wal-i'tiraf bi-amrin qad istaqarra indahu subutuhu abnafiyuh subutuhu au nafiyu. Nahwu alam ansah lak alam ansah laka. Kalau alama kita lihat di sini alam ma uhsin ilaika baik perhatikan yang Asalis warabi kita gabungkan di pembahasan kita sini. Nanti kita akan baca ya di kitab kita. Bismillah. Alam wa alamma adalah huma nafsul lam wa lamma. Kedua-duanya adalah lam dan lamma itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya alam dan alamma ini ya bukan huruf tersendiri, bukan. Bukan huruf tersendiri yang menjazmkan. Ya, yang berdiri sendiri bukan, tetapi dia adalah lam dan alam dan lam dan lamma afan. Lam itu alam adalah lam dan alamma adalah lamma yang di situ ditambahkan ya atau beriringan dengan yang disebut dengan hamzah al-istifham at-takriri. Jadi hamzahnya hamzah al-istifham. Hamzahnya adalah hamzah al-istifham. Ya, bukan satu huruf yang menyatu alam atau alama, tetapi di situ ada dua huruf. Hamzahnya adalah hamzatul istifham, lamnya adalah harfu jazmin. Ya. Jadi yang menjazmkan apa? Yang menjazmkan adalah lam, bukan alam. Yang menjazmkan adalah lamma, bukan alamma. Ini yang sahih. Ya. Baik. Nah, keduanya ini iktaronata bihamzatil istifham at-takriri. Ada hamzah istifham, dia mengiringi hamzah istifham at-takriri. Apa yang dimaksud dengan takriri? Hamlukal mukhataf. Engkau hamlukal mukhataf. Ya, menjadikan lawan bicaramu alal ikrar wal itiraf untuk ya dia mengakui dengan suatu perkara yang jelas, yang sudah istaqarra indahu, yang sudah jelas. Ya. Apakah indahu subutuhu anahyu? Apakah perkara itu ada atau tidak? Tapi sudah jelas, cuman kita suruh akui saja dia dengan ini. Ya misalnya di sini kita contoh nahu alam ansahlak, bukankah ya kalau bahasa kita, bukankah aku sudah ya menasihati engkau, ya. Bukankah aku sudah menasihati engkau? Bukankah aku telah berbuat baik pada engkau? Itu maknanya demikian. Ya. Maknanya apa? Tidak perlu dijawab. Tidak perlu orang yang diajak al-mukhatab, ya, lawan bicara kita, menjawab iya atau tidak. Karena dia sudah tahu jawabannya, ya, dan ini sudah jelas jawabannya, dan dia tahu. Hanya untuk dia agar ikrar, dia mengakui dan mus, ya, mengikrarkan, oh iya, gitu loh. Ya, ini namanya takriri, maksudnya demikian. Tetapi inda tahqiq yang menjazam bukan alam, bukan alama, tapi lam. Alhamdulillah. Yang menjazam itu bukan alam atau alamat, tapi lam dan lamma. Baik, kita baca ya kitab kita. Qala as-salisu alam wa hiya nafsu lam illa annaha iktaranat bihamzatil istifham at-taqriri. Alam, dan dia adalah lam itu sendiri, kecuali hanya saja dia ya bersambung dengan hamzah al-istifham at-taqriri. Ya, wahwa yang dimaksud dengan takriri adalah hamlukal mukhataf ala al-iqra. Engkau menyeret, kalau bahasa ininya menyeret, ya, supaya dia mengaku, lawan bicara kita mengaku terhadap suatu perkara yang sudah jelas ada atau tidaknya. Ya. Dia tahu dan jelas dia, cuman kita ajak dia untuk mengakui. Nahu alam ansahlak, contohnya alam ansahlak, bukankah aku sudah menasihati engkau, wa qawlihi ta'ala, alam nasrahlaka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu. Falhamzatu lil istifham at-taqiri walam, nah di sini lihat ya, Walam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Yang menjazmkan adalah lam. Ya wa kullun min ansah wa nasrah fi'lun mudari'un majzumun bilam. Ya. Ansah dan nasrah di sini majzumnya dengan lam bukan alam. Ya, jadi kalau kita mengi'rab, kita i'rab satu-satu al-hamzah ya adalah lil istifham at-takriri. Kemudian lam harfun nafin wa jazm qalb ansah ya fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatun nasb wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Ya, wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Dan seterusnya. Qala ar-rabi'u alamma wa hiya nafsu lamma. Ya alamma adalah lamma itu sendiri illa annaha kecuali hanya saja dia ya iktaronat ya dia ya diikuti dia iktaronat bihamzatul istifham mengikuti hamzatul istifham at-takriri. Nahu alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin ilaika. Fal hamzatul istifham at-takriri. Walamma harfun nafin wa jazmin maqalb. Wa uhsin fi'lun mudari'un. Majzumun bi lamma wa alamatu jazmi as-sukun al-zahir ala akhirihi. Ya alamma uhsin ilaika. Lama alamma hamzah. Istifham lil istifham at-taqriri lamma ya harfu jazm wa nas harfu nafin wa jazm wa qalb uhsin ya fi'l mudhari majzumun bi lamma wa alamat jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirihi wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiru anta ya ilaika jar wal majrur ya. Wallahu ta'alam ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.